Buya ngomong pencerahannya. Ada anak gadis. Apa? Anak gadis. Anak gadis ya. Ayahnya menikah lagi. Ayahnya? Menikah lagi. Menikah lagi. Iya. Terus dia enggak adil dalam memberikan nafkah lahir maupun batinnya. Kemana? Memberi nafkah lahir dan batinnya tidak adil gitu. Ada seorang anak gadis, ayahnya menikah lagi. Terus? Terus dia tidak adil dalam memberikan nafkah lahir maupun batinnya. Jadi enggak pernah menafkahi, mau ngasih nafkah uang, terus enggak pernah pulang gitu. Kepada siapa? Kepada istrinya yang pertama sama anak gadis atau istri? Anak gadisnya. Loh, anak gadis belum jadi istri? Enggak, maksudnya. Jangan bingung-bingung saya. Enggak, pertanyaannya sebenarnya gini singkat ceritanya, Bu. Anak gadis, kemudian ya. Bapaknya menikah lagi, ya. Bukan suaminya kan? Bukan, bukan. Baik, baik. Biarkan saya bingung, enggak apa-apa. Ujian bagi saya. Silakan, silakan. Terus setelah menikah lagi, iya. Tidak ngasih nafkah kepada istri yang pertama itu sama ibunya anak ibunya, gadis. Iya. Ah, iya, begitu. Iya. Tidak pernah ngasih nafkah kepada ibunya anak gadis. Iya. Terus? Nah, terus belakangan dia kalau kan pulang, nah pulang dia bukan menjalankan kewajibannya itu memberikan nafkah pada istrinya. Malah dia ribut mau jual tanahnya. Apa? Tanah, jual tanah. Oh. Baik. Jual tanah. Alasannya tanah, dia bilang tanah siapa? Tanah dia atas namanya si dia, cuman karena belinya kan barengan gitu waktu. Iya, gonok. Baik. Lah terus yang mau saya tanyakan sih gini, Bu ya. Itu anak gadisnya kan mau menikah. Lah itu bapaknya tuh udah jauh-jauh hari udah ngomong enggak mau ngewaliin gitu. Enggak mau waliin. Iya. Baik. Terus terakhir kali juga ngomong gitu, Nek. Gimana apa misalnya kalau langsung pakai wali hakim haram atau dosa gitu, Nek? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada seorang anak gadis punya bapak, bapaknya menikah lagi, kemudian sang bapak sudah tidak peduli lagi dengan ibunya si anak gadis, tidak beri nafkah lahir dan batin, maka hukumnya dosa, kecuali memang dia tidak mampu secara fisik, misalnya dia sudah tidak butuh lagi kepada perempuan, kok mau nikah lagi juga, kemudian atau dia nggak punya duit. Maka tidak dosa, karena tidak punya duit mau dipaksain. Tapi kalau dia tidak adil, hukumnya haram dan dosa, nanti di padang mahsyar datang miring badannya. Ketahuan kalau dia tidak adil, sampai kecebur ke neraka nanti. Baik. Nah ini tidak diperkenankan, makanya tidak gampang orang menikah dua. Di situ bukan sekedar urusan senang-senang, sebab ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ini. Setelah itu pulang-pulang mau jual tanah. Nah, kalau tanahnya dia sendiri sih ya terserah mau dijual. Pokoknya dia harus adil sama istrinya memberi nafkah yang benar. Kecuali ada sebagian istri yang memang sudah rela tidak diperlakukan adil. Seperti Sayyidah Saudah misalnya, hariku buat yang lainnya, jatahku buat yang lainnya boleh-boleh saja. Dia menjatuhkan haknya. Kalau masih dia menuntut, ya dia wajib untuk dipenuhi, harus berlaku adil sang suami tersebut. Jadi kalau jual rumahnya sendiri, tanah sendiri, oke-oke. Tapi kalau tanahnya misalnya tanah berdua dengan istrinya dan benar-benar tanah berdua dengan istri yang pertama harus minta izin. Kalau tidak, ya sama hukumnya menjual tanahnya orang. Haram, dosa. Semuanya dikembalikan pada hakikatnya. Kalau itu tanahnya dia, boleh-boleh saja. Adapun penggunaannya, ya terlanjur dilihat. Kalau penggunaannya adalah untuk menafkahi dua istrinya, ya sah-sah saja. Tapi kalau berlaku tidak adil lagi, ya haram lagi. Urusannya seperti itu. Jadi hati-hati, jangan gampang urusan 2, 3, 4 karena urusannya bukan urusan masalah kesenangan sesaat, tapi di situ ada tanggung jawab besar di hadapan Allah. Adapun jika sang bapak itu kok tidak mau menjadi wali anak perempuannya, kayaknya ini sudah ada marah di situ ya. Masa sama anaknya tidak mau menjadi wali. Maka sang bapak tetap menjadi walinya. Kalau sang bapak tidak mau menjadi wali, oh gampang aja. Hakim bisa menjadi wali kok. Bilang saja bapak saya tidak mau. Kenapa? Ya pokoknya tidak mau. Hakim boleh atau muhakkam atau mengangkat seorang alim, orang soleh yang dijadikan muhakkam diangkat oleh kedua mempelai. Jadi boleh pernikahannya. Kalau memang bapaknya tidak mau, tidak dosa menikah dengan wali hakim karena bapaknya tidak mau. Menikah dengan wali hakim dan itu adalah acara di dalam Islam. Yang jelas nikahnya harus ada walinya. Kalau tidak ada wali yang sesungguhnya, maka nanti ada wali hakim. Jika di saat hakim tidak ada di situ, maka ada muhakkam harus tetap dengan wali. Muhakkam itu adalah kedua mempelai mengangkat seseorang soleh untuk menikahkan mereka berdua. Namanya muhakkam. Kemudian dengan dua saksi. maka selesai pernikahan saat itu ya. Boleh, gampang pernikahan. Cuman yang perlu diselesaikan bukan urusan pernikahannya, urusan hubungan baik antara bapak dengan anak. Kenapa kok sampai seperti itu? Apa yang menjadikan seperti itu? Kok tiba-tiba yang semestinya yang marah kan anaknya, bapak ibu, ibunya tidak dikasih nafkah. Kok tiba-tiba yang marah bapaknya? Enggak mau jadi wali? Ini ada apa? Mungkin ada cerita panjang yang tidak disebutkan oleh yang bertanya. Nanti insyaallah ngadep akan diselesaikan bareng-bareng. Wallahu a'lam bissawab.